pas kesempatannya saya ingatkan terkait dengan kekeliruan yang lain yang terkadang terjadi dalam sholat, yang mungkin sebagian kita tahu itu, tetapi rikuh untuk mengingatkannya karena terjadi pada sebagian yang dianggap ya ikhwan senior gitu. Dan ini perkara yang tidak dibenarkan ya, seorang rikuh karena ada istilah senior junior ya, seperti kekeliruan ya harus diluruskan. Ya, ini hal yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tidak bolehnya kita melakukan perbuatan-perbuatan di dalam salat yang itu menyerupai hewan. Ya. Seperti yakni yang banyak terjadi ketika posisi sujud. Di mana apa ini namanya? Ya, lengan bawah, hasba. Sebagian orang-orang yang salat diletakkan di lantai. Ini menyerupai hewan buas. Dan ini dilarang, diperintahkan untuk diangkat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Beliau ketika sujud, para sahabat melihat putihnya ketiak beliau. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa terlihat ketiaknya, apa bajunya bolong? Ya. Tidak, Rasulullah terkadang memakai rida. Ya. Ya, rida tentunya ketika seorang yang memakai rida, dia membuka lengannya, tentu terbuka. Ya, seperti. Ya. Dan ini ketika seorang sholat sendirian atau seorang menjadi imam, ya, dia bisa melakukan ini. Adapun ketika bermakmum, maka hendaknya dia memperhatikan hak saudaranya untuk tidak membuka lebar-lebar, apalagi mengenai kepala saudaranya. Ya, seperti itu tidak diperkenankan. Ya. Al-muhim di sini diangkat, ya. Jadi sikutnya jangan sampai nempel, karena kalau sikut nempel, jelas lengan bawah ini menempel semua ke lantai, dan ini perkara yang dilarang. Baik. Ya, seandainya seorang mungkin badannya gemuk ya, berat bawaannya seperti itu. Ya, bagaimana tetap dia mengupayakan untuk terhindar dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga berikutnya, kok banyak berikutnya? Ya, karena banyak yang terjadi dari sisi kesalahan terkait dengan duduk iftirosh. Ya. Kaifiah duduk iftirosh pada sebagian ikhwah ya, terjatuh ke dalam kesalahan. Yakni semestinya ketika iftirosh ya, telapak kaki yang kanan ditegakkan. Kemudian telapak kaki yang kiri dihamparkan. Kemudian dia duduk di atas telapak kaki yang kiri tersebut. Nah, sebagian ikhwah menumpuk apa telapak kakinya kanan di atas kiri, ya, kemudian diduduki. Nah, yang seperti ini keliru. Ya. Baik. Ya, semua kita kewajiban untuk senantiasa memperbaiki kaifiah salat kita, sehingga benar-benar ibadah salat kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk yang keempat ya, hal yang perlu diluruskan terkait dengan raf'ul yadain. Ya, mengangkat kedua tangan baik ketika takbiratul ihram ataupun ketika takbirat al-intiqalah. Ya. Demikian juga ketika tasmi', yakni sami Allahu liman hamidah. Ya. Hal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini, beliau mengangkat kedua ya, tangannya hingga telapak tangan sejajar dengan bahu. Ya. Sejajar dengan bahu. Atau sejajar dengan kedua daun telinganya. Ya. Sehingga tidak terlihat daun telinganya sebenarnya. Jadi bukan di sini. Ya. Jadi bukan sejajar kemudian di sampingnya seperti ini, tidak. Kalau bahu seperti ini. Ya, sebagian ini hanya sampai dada, ya. yang seperti itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi imma diangkat hingga sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga. Ini beberapa perkara yang saya ingat pada kesempatan ini. Insyaallah pada kesempatan yang lain hal-hal yang perlu untuk ditanbihkan akan disampaikan. Wallahu a'lam. Baik, kita masih di pembahasan jenis tauhid yang kedua dari anwa'ut tauhid, tauhid al-uluhiyah. Pada kesempatan terakhir kita sudah membahas tentang umat Nabi Nuh dan awal terjadinya kesyirikan di tengah mereka, di mana ini adalah awal terjadinya kesyirikan dari generasi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah mereka rasulnya yang pertama, yakni Nuh alaihi salam. Kemudian fakullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu la syarika lah. كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلى غير ذلك من الآيات مكة seluruh النبي diutus kepada kaumnya memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya dalam hak untuk diibadahi, ya, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam rububiyahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat utusan. Ya. Di mana utusan ini menyeru kepada mereka, "U'budullah wajtanibut tagut." Beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhilah at-taghut. Ya, jauhi para taghut. Ya, sebagaimana definisi taghut menurut Al-Imam Malik, ya, kullu ma 'ubida min dunillah. Ya, setiap apa saja yang diibadai selain Allah, yakni wa huwa radin, dalam keadaan dia ridha dengan peribadatan tersebut. Atau menurut definisi Al-Imam Ibnu Qayyim, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'luhin aw matbu'in aw muta'. Segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba melampaui batas, baik dari yang diibadahi ataupun yang diikuti ataupun yang ditaati. Ini pengertian dari taghut menurut Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi seruan para nabi, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus sama. Mereka menyeru kepada umatnya, "U'budullah wajtanibut taghut." Dan ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "U'budullah wajtanibut taghut." Ini adalah penjelasan dari makna kalimat la ilaha illallah. Beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhi semua yang diibadahi selainnya. Dari ayat ini pula diketahui bahwa tidak ada satu umat pun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka utusannya untuk memberikan kabar gembira dan peringatan ya, sehingga tidak ada uzur bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan tidak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kami. Maka demikian pula umat ini, ya, yang merupakan umat akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala telah menjaga syariatnya, ya, syariat Islam ini, dengan menjaga kemurnian Al-Qur'anul Karim, ya, sebagaimana dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Demikian juga menjaga kemurnian sunnah nabinya dengan dibangkitkannya para ulama ahlul hadis At-Ta'ifah Al-Mansurah, yang mereka menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula dijaganya pemahaman yang murni terhadap agama ini. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah zahirin 'ala al-haq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Sehingga siapapun dari umat ini, ya, baik yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataupun yang tidak bertemu dengannya, hujjah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya. Kemudian pada ayat berikutnya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang hak selainku, yakni selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka hendaknya kalian semua beribadah kepadaku saja. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seluruh para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, dakwah mereka satu, yakni dakwatut tauhid dan larangan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya, ya, yang menjelaskan tentang dakwah para nabi, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kemudian, bal kullu suratin fil Qur'an fahiya mutadhamminatun linaw'i tauhid. Bal kullu ayatin mutadhamminatun litauhid syahidatun bihi da'iyatun ilaih. Bahkan seluruh surat di dalam Al-Qur'an mengandung keterangan tentang dua jenis tauhid. Ingat, di kalangan para ulama ada yang membagi tauhid menjadi dua, ya, yaitu tauhid al-ilmi al-i'tiqadi yang mencakupi tauhid ar-rububiyah dan asma wa sifat, ya. Kemudian, ya, tauhid at-talab wal-qasd, yang ini merupakan tauhid yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, yakni tauhid al-uluhiyah. Semua surat di dalam Al-Qur'an, ya, mengandung penjelasan jenis-jenis tauhid ini, baik dengan ungkapan di sini dua jenis tauhid ataupun, ya, ungkapan para ulama yang lain tiga jenis tauhid, ya, tauhid al-rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Baik, sebagai misal, ya, yang sudah kita pelajari, ya, pada pelajaran akidah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab tentang kandungan surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas, ya, terkandung di dalamnya penjelasan tentang jenis-jenis tauhid, baik dengan ibarah tauhid ar-rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat, ataupun dengan ibarah Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhid al-ilmi al-i'tiqadi ataupun tauhid at-talab wal-qasd. Bal kullu ayatin mutadamminatun litauhid. Bahkan setiap ayat, ya, setiap ayat di dalam Al-Qur'an mengandung penjelasan tentang tauhid. Ya, karena tidak ada satu ayat pun kecuali mengenalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik nama-namanya ataupun perbuatan-perbuatannya. Ya, contoh misalnya dalam surat Al-Kautsar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Pada ayat yang pertama, "Inna a'tainakal kautsar." Yaitu terkandung penjelasan tentang tauhid apa itu. Sungguhnya kami telah mengaruniakan kepada engkau, wahai Nabi, Al-Kautsar. Baik Al-Kautsar maknanya adalah ya, An-Nahr. Ya, An-Nahr fil Jannah, sungai di Jannah. Ataupun Al-Khairul Kathir. Ini tauhid apa? Rububiyah. Fasalli li rabbika wanhar. Tauhid apa ini? Uluhiyah, baik ahsan. Syahidatun bih, da'iyatun ilaih. Ya, tidak ada satu ayat pun kecuali mengandung penjelasan tentang tauhid. Ya. Menjadi saksi akan tauhid serta menyeru manusia untuk bertauhid. Kemudian kata Asy-Syarih, "Fal Qur'anu kulluhu fit tauhidi wa huquqihi wa jazaihi." Maka dengan demikian Al-Qur'an seluruhnya berisi tentang tauhid, hak-haknya, hak-hak tauhid dan jazaih, ya, balasan tauhid. Wa fi syirki wa ahlihi wa jazaihim, dan mengandung penjelasan tentang kesyirikan, yakni merupakan lawan dari tauhid. Wa ahlihi, yakni ahlu syirik, penjelasan tentang ahlu syirik. Wa jazaihim, serta balasan yang didapatkan oleh mereka. Afadahu al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ma'al ikhtisar. Demikian faidah, ya, yang diberikan oleh al-allamah al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala secara ringkas. Di mana ini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin pada juz yang ketiga halaman 450. Beliau menyatakan, fa innal qur'ana imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi. Karena sungguhnya Al-Qur'an bisa jadi berisi tentang berita, ya, khabarun anillah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi. Berita tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatan, tentang ucapan-ucapannya. Maka jenis ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, fahuwa tauhidul ilmi, fahuwa tauhidul ilmu al-khabari. Maka ini adalah jenis tauhid al-ilmu al-khabari, ya, yang meliputi tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma was-sifat. Ini yang pertama. Kata beliau selanjutnya, wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah. Wa khal'u ma yu'badu min dunihi. Bisa jadi kandungan sebuah ayat di dalam Al-Quran berisi seruan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang tidak ada sekutu baginya, dan melepas ya, segala sesuatu yang diibadai selainnya. Kata beliau, fahuwa at-tauhidu al-iradiyu at-talabi. Ini adalah jenis tauhid iradi talabi, atau istilah yang lainnya tauhid uluhiyah. Ya, seperti pada ayat firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Ini seruan untuk menauhidkan Allah. Ya, maka salatlah engkau hanya untuk Rabbmu, dan demikian pula lakukan sembelihan hanya untuk Rabbmu. Ini yang kedua. Bisa jadi kandungan Al-Quran atau ayat di dalamnya penjelasan tentang tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga, wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi wa amrihi wa nahyihi. Bisa jadi kandungan Al-Quran berisi perintah dan larangan serta ilzam dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya untuk menaatinya, baik yang sifatnya perintah ataupun larangan. Kata beliau, fahuwa hukukut tauhid wa mukammilatuhu. Maka jenis ayat yang kandungannya berupa perintah ataupun larangan dan kewajiban kita untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kalau itu bentuknya perintah kita menjalankannya, kalau bentuknya larangan kita menahan diri untuk tidak terjerumus di dalamnya, ini adalah hukukut tauhid wa mukammilatuhu, hak-hak tauhid dan penyempurna-penyempurna tauhid. Ini yang ketiga. Kemudian, wa imma, kata beliau, khabarun an ikrami ahli tauhid wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah. Berita, atau bisa jadi berisi berita tentang pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahlu tauhid, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan terhadap mereka di dunia ini, serta apa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka di akhirat. Fahuwa jaza'u tauhidihi. Maka ini adalah balasan terhadap tauhidnya. Balasan ya terhadap tauhid. Ini yang keempat. Ya, terkadang sebuah ayat menceritakan tentang kaum mukminin, ya muwahhidun, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di dunia ini dengan pertolongannya, ya, dan berbagai kemuliaan yang Allah berikan ya di dunia ini sebelum di akhiratnya. Ini adalah jaza'ut tauhid. Ya, soalnya kita ketahui bagaimana ya keselamatan dan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pengikut al-anbiya. Bersamaan jumlah mereka sedikit. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka. Ya. Kemudian wa imma khabarun an ahli syirki. Yang kelima, bisa jadi suatu ayat di dalam Al-Quran berisi berita tentang ahli syirik, orang-orang musyrikin. Wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakali wa ma yahulu bihim fil uqba, yani fil akhirah minal azabi. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan terhadap mereka, orang-orang musyrikin di dunia ini berupa hukuman, dan apa yang menimpa mereka di akhirat berupa azab, yakni azab nar. Fahuwa, maka ayat-ayat yang semisal ini ya berisi tentang jaza'u man kharaja an hukmi tauhid. Ini adalah balasan terhadap orang-orang yang keluar dari hukum tauhid, kewajiban untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang kebinasaan umat-umat terdahulu. Bersamaan banyaknya jumlah mereka, besarnya kekuatan mereka, ketika mereka menyelisihi apa yang disuruhkan oleh para rasul mereka, akhir dari nasib mereka di dunia adalah kebinasaan. Binasanya kaum 'Ad, atau sebelumnya kaum Nuh dengan tufan, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala kirim kepada mereka. Kemudian disusul kaum 'Ad, bersamaan besarnya kekuatan mereka, ya, orang-orang yang demikian tinggi besar, ya, dengan kekuatan yang luar biasa, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka. Demikian juga kaum Samud, ya, demikian juga kaum Lut. Itu semua Allah subhanahu wa ta'ala beritakan kepada kita sebagai pelajaran, bahwa mereka yang keluar dari seruan dakwah para al-anbiya, akhir dari kehidupan mereka di dunia ini adalah kebinasaan. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang nasib mereka nanti di akhirat berupa azab neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kata al-imam Ibn Qayyim, fal-Quranu kulluhu fit tauhidi wa hukukihi wa jazaihi. Dengan demikian, Al-Quran seluruhnya berisi tentang penjelasan tauhid, ya, kemudian hak-haknya, hak-hak tauhid, yakni berupa perintah dan larangannya, ya, kemudian wajazaihi, serta balasannya, ya, balasan terhadap ahlu tauhid, demikian juga balasan terhadap orang-orang yang, ya, tidak mau untuk menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah setelah ini kita akan memasuki jenis-jenis ibadah dan penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala keharusan untuk menauhidkan dia di dalam peribadatan-peribadatan tersebut. Insyaallah akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.